السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحدي حج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، saudara-saudara yang saya muliakan, kita bertemu kembali dalam kajian atau dirasah ilmiah insyaallah ta'ala, mempelajari sebuah manhaj, cara atau metode beragama yang benar yang kita ambil dari para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Manhaj, sikap dan cara para sahabat beragama sangat luas sekali, karena ia adalah Islam, karena ia adalah yang didakwahkan dan diamalkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, manhaj ini meliputi seluruh ajaran Islam yang sedang kita pelajari adalah manhaj para sahabat dalam bagian akidah. Karena manhaj para sahabat ini luas sekali, ada manhaj para sahabat dalam bab ilmu, manhaj ilmiah mereka, tariqah, jalan mereka. Ada manhaj para sahabat dalam bab akidah. Ini yang sedang kita dirasahkan. Ada manhaj para sahabat dalam bab ibadah, dalam bab hukum, dalam bab siasah, politik, dalam bab muamalat, dan seterusnya. Karena seperti yang tadi saya katakan, ia merupakan dinul Islam. Dan dinul Islam mencakup segala hal yang dihajati, yang dibutuhkan oleh manusia bagi hidup mereka di dunia dan di akhirat. Ia merupakan ajaran yang lengkap yang kita atau manusia tidak akan menemukan dan mendapati ajaran yang demikian sempurna untuk kemaslahatan dan kebahagiaan serta kesenangan manusia bagi dunia dan akhirat mereka di tempat dan ajaran yang lain selain dari dinul Islam. Maka pada hari yang berbahagia ini, di dalam hidayah dan rahmat Allah, di Masjid Riyadhus Salihin, tempat kita mempelajari dinul Islam, khususnya manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, yang masjid ini dipimpin oleh Al-Ustaz Mahfud Umri, yang saya kenal baik dan lama sekali. Beliau pelajar di Ma'had Lipia dan sekaligus mengadakan kajian ilmiah, dan beliau pernah memimpin pengajian yang saya asuh dengan membahas kitab yang sangat besar sekali dalam ilmu hadis, Al-Ba'ithul Hasith, merupakan ringkasan ilmu hadis yang disusun oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir dan disyarahkan oleh imam besar pada abad ini, Al-Syeikh Ahmad Muhammad Syakir rahmatullahi alaihim. Kita lanjutkan. Poin akidah yang ke-34. Mengenai at-tatayyur, menganggap sial terhadap sesuatu seperti kepada makhluk atau sesuatu benda atau waktu, zaman atau masa dan tempat, menganggap sial, tatayur, seperti yang saya sebutkan tadi dan kepada yang lainnya, adalah termasuk dari bagian atau cabang kesyirikan. Keyakinan menganggap sial terhadap sesuatu seperti kepada makhluk, umpamanya seseorang akan berdagang, kemudian dia di tengah jalan dia bertemu dengan orang yang rupanya buruk misalnya, maka dia menganggap sial dagangan saya ini tidak laku. Atau misalnya kepada waktu, tanggal, bulan, tahun, atau kepada nama dan lain sebagainya. Ini adalah keyakinan yang umurnya telah tua sekali, sampai kepada zaman jahiliyah. Al-Quran menjelaskan keyakinan ini dalam surat Al-A'raf ayat 131. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan keyakinan ini yang diyakini oleh Fir'aun dan kaumnya. Pada ayat 130 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. Dan sesungguhnya kami telah menguji Fir'aun dan kaumnya, bisinin dengan musim kemarau yang berkepanjangan, wa naqsim minas samarat, dan kekurangan buah-buahan sehingga ia menjadi mahal karena sedikitnya buah-buahan itu. La'allahum yadhakkarun, agar supaya mereka mengingat, mengingat kesesatan mereka, mengingat kekufuran mereka, lalu mereka menyesal dan bertobat dan kembali ke jalan Allah. Tetapi fa'idha ja'athumul hasanatu, ini keyakinan mereka, apabila datang kebaikan, kesenangan kepada mereka, qalu, mereka Fir'aun dan kaumnya mengatakan, lana hadhihi, ini untuk kami, kami memang berhak mendapat kebaikan ini, pantaslah kami mendapat kebaikan ini. Tetapi wa in tusibhum sayyi'atun, dan jika menimpa mereka sayyi'ah, bencana, kesusahan, yattayyaru bi Musa wa man ma'ahu, mereka menganggap sial dengan sebab Musa dan orang-orang yang bersama Musa. Perhatikan, yattayyaru bi Musa wa man ma'ah, yakni kesusahan, bencana yang menimpa mereka disebabkan Musa dan orang-orang yang mengikuti Musa. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan ini dengan memakai huruf tanbih, pemberitahuan, ala, ketahuilah. Kemudian Allah menggunakan huruf hasr, innama, sesungguhnya, tidak lain melainkan ta'iruhum, kesialan mereka itu, bencana yang menimpa mereka, kesusahan yang menimpa mereka, indallah, di sisi Allah, yakni Allah yang menakdirkannya, semuanya Allah yang menakdirkannya. Walakin aktsarahum la ya'lamun, akan tetapi mereka, kebanyakan mereka tidak tahu, kebanyakan manusia tidak tahu. Yakni kesusahan yang menimpa mereka, bencana yang menimpa mereka, kembali kepada mereka karena Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan bencana itu kepada mereka. Innamat ta'iruhum 'indallah. Bukan karena Musa, bukan karena disebabkan oleh Musa, oleh dakwah Musa, dakwah kebaikan, dakwah tauhid, dan bersama orang-orang yang mengikutinya. Perhatikan ini dan ingat baik-baik firman Allah, ala innamat ta'iruhum 'indallah, yang maknanya bahwa semuanya berjalan sesuai dengan takdir Allah jalla dzikruhu. Sekarang kita lihat ayat yang kedua. Berarti keyakinan ini tua sekali umurnya. Pada masa Firaun, pada masa Musa, keyakinan menganggap sial terhadap sesuatu, terhadap makhluk. Firaun dan kaumnya menganggap Musa ini biang kesialan. Kita terkena bencana ini karena Musa, karena keberadaan Musa, karena keberadaan kaumnya, karena orang-orang yang mengikutinya. Yattayyaru bi Musa wa man ma'ah. Ayat yang lain yang lebih muda usianya dari ini, pada surat Yasin, kisah ashabul qaryah, penduduk negeri yang didatangi oleh tiga orang Rasulullah. Pada ayat 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ayat 18. Mereka didakwakan oleh para tiga orang Rasul ini dakwah tauhidullah, agar mereka mentauhidkan Allah jalla dzikruhu dan meninggalkan segala kesyirikan mereka. Tapi jawaban mereka sama dengan orang yang sebelum mereka, Fir'aun dan kaumnya. Qalu, mereka berkata, inna tatayyarna bikum, sesungguhnya kami sial dengan sebab kamu. Yani keberadaan kamu membuat kami sial. La illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum min 'adzabun alim. Sungguh jika mereka, jika kamu tidak berhenti, tidak berhenti dari dakwah tauhid, niscaya kami akan membunuh kamu dengan cara kami merejam kamu, menimpuki dengan batu, dan pasti akan mengenai kamu dari kami siksa yang sangat pedih. Yakni kami akan memberikan kepada kamu siksa yang sangat pedih kalau kamu tidak berhenti dari dakwah ini. Qalu, para rasul menjawab, ta'irukum ma'akum. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa taala berfirman, ta'irukum ma'akum. Kesialan kamu itu ada sama kamu. Kalau ayat sebelumnya, indallah, di sisi Allah. Karena itu yang pertama, semuanya berjalan sesuai dengan takdir Allah. Karena tidak ada yang luput dari takdir Allah jalla dzikruhu. Di ayat ini dikatakan ta'irukum ma'akum. Bertentangan atau tidak? Tidak. Ayat Al-Quran, sesama ayat Al-Quran, tidak akan pernah terjadi kontradiksi. Ia saling melengkapi, menafsirkan satu dengan yang lain. Kalau ayat yang pertama menjelaskan bahwa seluruhnya berjalan sesuai dengan takdir Allah, ayat ini menjelaskan dengan sebab perbuatan mereka itu, kesyirikan mereka dan menolaknya mereka dari dakwah para nabi dan rasul, maka musibah akan mengenai mereka, kembali kepada mereka, kejahatan itu kembali kepada mereka, kesyirikan itu kembali kepada mereka, karena kesyirikan adalah dosa yang paling besar yang dilakukan oleh anak Adam. Ta'irukum ma'akum. Karena itu para nabi dan rasul mengatakan a'in dzukirtum, apakah setiap kamu diingatkan, didakwakan dengan dakwah kebaikan. Ini ada kalimat yang hilang, mahdzub. Dan ini sering dalam bahasa Arab. Dan ini salah satu keistimewaan lughatul Arab. Dia bisa mengeluarkan kata-kata yang singkat, apalagi Al-Quran. Al-Quran masuk dalam jawami'ul kalim. Jadi apakah setiap kali kamu diingatkan, didakwakan, dakwah tauhid, dakwah kebaikan, kemaslahatan untuk kamu, kamu menolak itu? Bal antum qaumun musrifun. Bahkan yang benar adalah kamu adalah kaum yang melampaui batas. Dua ayat ini menjelaskan bahwa usia, tatayur, menganggap sial terhadap sesuatu, kepada makhluk, kepada benda, kepada waktu, kepada tempat dan lain sebagainya, usianya telah tua sekali. Dan ia merupakan cabang kesyirikan, salah satu cabang kesyirikan. Mengapa? Karena pertama, menganggap sial terhadap sesuatu itu menafikan, meniadakan tawakal kepada Allah. Dia bergantung kepada sesuatu, bukan kepada Allah jalla dzikruhu. Seperti contoh tadi, seorang baru buka toko, kemudian datang dia melihat orang yang rupanya buruk, dia tutup lagi tokonya hari ini sial. Kan dia bergantung kepada si orang yang bermuka kurang baik. Ini jelas menafikan tawakal. Yang kedua, dia berpegang kepada sesuatu yang tidak ada hakikinya, tidak ada hakikatnya. Apa yakni dia berpegang kepada sesuatu yang tidak hakiki, tidak ada kenyataannya. Apa kaitannya dengan tidak laku dagangannya kalau sekedar dia berjumpa dengan orang yang buruk rupanya, atau dilewati oleh kucing, atau tidak cocok nama ini A dengan B, tidak cocok nih kalau kawin, pasti ini dilihat dulu tanggal lahir ini. Itu memang keyakinan yang sudah tua umurnya, dan ini dinafikan oleh Islam. Kan ini tidak hakiki. Apa hubungannya perkawinan itu dengan nama, dengan ini, dengan tahun kelahiran dan lain sebagainya, sehingga tidak bisa dijodohkan padahal kedua-duanya sudah sama suka, sehingga harus dipisahkan lantaran keyakinan kesialan ini. Ini berarti orang ini berpegang dengan sesuatu yang tidak hakiki, yang tidak nyata, dan ini merupakan kejahilan. kebodohan dan merendahkan harkat dan martabat manusia itu sendiri. Kadang-kadang kan kepada hewan, kepada kucing dan lain sebagainya, wah sial nih. Ya. Oleh karena itu, keyakinan ini diyakini juga oleh orang-orang jahiliyah. Pada halaman dari kitab kita ini, halaman 295-96, saya membawakan sebuah hadis dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami. An Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami qala qultu ya Rasulullah umuran kunna nasna'uha fil jahiliyah kunna na'ti al-kuhan qala fala ta'tu al-kuhan. Ini telah kita bahas. Kemudian qala qultu, kata Muawiyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kunna natatayyaru. Lihat keyakinan tatayyur lagi diyakini oleh orang-orang jahiliyah. Dahulu di masa jahiliyah kami bertatayur, menganggap sial terhadap sesuatu. Karena itu namanya yakni at-tiyarah, tatayur dari tayir, burung. Karena kebiasaan orang-orang jahiliyah kalau ingin mengerjakan sesuatu, dia menghardik burung atau melepaskan burung. Kalau burung itu terbang ke kanan, dia akan melanjutkan pekerjaannya. Kalau terbang ke kiri, ini tanda tidak baik. Itu tatayur orang-orang jahiliyah. Kata Nabi SAW, perhatikan, ini menarik sekali. Dan untuk menghilangkannya, karena syaitan pasti akan memasuki ke hati-hati manusia ini. Zaka syai'un, perhatikan, itu sesuatu, yajiduhu ahadukum fi nafsih, yang didapati oleh salah seorang kamu pada dirinya. Yakni datang hati berkata seperti itu, jangan menghalangi, jangan dianggap. Fala yasuddannakum, maka janganlah ia menghalangi kamu. Kemudian hadis yang dibawakan di poin 34, hadis sahih riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Bukhari di kitabnya Adabul Mufrad, dan Ahmad dan Ibnu Hibban dan At-Tahawi dalam kitabnya Mushkilul Athar, dari jalan Abdullah bin Mas'ud marfu, yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tiyaratu syirkun. At-tiyarah, menganggap sial terhadap sesuatu itu adalah syirik. Beliau mengulangnya sampai 3 kali. At-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirk. Sekarang pertanyaannya, hukum asal at-tiyaratu syirkun, apakah syirkul asgar atau syirkul akbar? Hukum asalnya syirkul asgar, syirik kecil. Karena dia berpegang terhadap sesuatu sebab yang tidak syar'i. Dan syirik kecil ini bisa berubah menjadi syirik besar tergantung dari keyakinan itu. Seperti poin ke-35. Mengenai jimat dan mantra-mantra serta pelet. Jimat dalam bahasanya tamimah. Ini dibawakan hadis sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dan Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dan Ahmad dan Hakim dari jalan Abdullah bin Mas'ud marfu'an, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruqa, sesungguhnya ruqyah, ruqyah itu, ruqa bentuk jamak dari ruqyah. Ruqyah ada dua, ada yang hak dan ada yang batil. Yang batil berdasarkan wahyu syaitan, dan juga yang batil yang bid'ah. Karena melampaui batas dari apa yang telah ditetapkan oleh syarak. Wattamaimah, bentuk jamak dari tamimah, yang biasa kita terjemahkan jimat, jimat. Biasanya ia merupakan sesuatu benda, ada berupa kain, ikatan seperti tali sepatu, gantungan yang digantung di mobil, kendaraan, atau ditempelkan di rumah, dan lain sebagainya. Wattiwalata, wattiwalata syirkun. Tiwalah, yakni agar seorang tertarik kepada kita. Ini jelas dengan meminta bantuan syaitan. Pelet biasa kita terjemahkan. Untuk menarik hati seseorang. Semuanya tiga macam ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan syirkun, syirik. Yani hukum asalnya syirkul asghar, syirik kecil. Tetapi ia bisa menjadi besar, syirkul akbar, tergantung dari keyakinan orang yang memakai misalnya jimat. Kalau ia memakai jimat dan ia meyakini bahwa jimat itu hanya sebagai sebab yang dapat mendatangkan manfaat dan menolak bahaya, mudarat, maka ia hanya melakukan syirkul asghar, syirik kecil. Karena dia meyakini bahwa jimat itu hanya sebagai sebab saja. Tetapi kalau dia meyakini bahwa jimat yang dia pakai adalah pelakunya yang langsung memberikan manfaat dan mudarat, memberikan manfaat dan menolak mudarat, bukan Allah, tidak ada kaitannya dengan Rabbul Alamin, maka dia telah melakukan kesyirikan yang besar. Perbedaannya tipis sekali dan berbahaya. Dan perbuatan ini, yang tiga macam ini, banyak dilakukan oleh kaum muslimin, khususnya di negeri kita ini, karena ketidaktahuan mereka tentang ajaran Islam, ajaran Nabi mereka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya ulang agar lebih jelas. Hukum asal ketiga macam perbuatan ini adalah, kata ulama tentunya, syirkul asghar, syirik kecil. Karena ia hanya merupakan sebab, tetapi sebab yang tidak syar'i. Sebab ada dua, sebab yang syar'i dan sebab yang tidak syar'i. Dan ketiga macam ini bukan sebab yang syar'i, tapi sebab yang tidak syar'i. Kalau seseorang memakai jimat, cincin umpamanya, atau ikatan tali sepatu atau ikat pinggang. Dia meyakini bahwa ini hanya sebagai sebab yang dapat mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Yang memberikan manfaat dan mudaratnya adalah Allah. Tapi ini sebabnya. Yang memberikan manfaat dan menolak bahaya Allah. Tetapi saya memakai sebab ini agar Allah memberikan manfaat dan menolak mudarat. Ini tetap kepada hukum asal syirkul asghar, syirik kecil. Karena ia masih meyakini bahwa yang memberikan manfaat dan menolak bahaya Allah tabaraka wa ta'ala. Di mana letak kesalahannya? Kesalahannya adalah dia memakai cincin yang ia jadikan jimat dan ia katakan sebagai sebab yang dapat mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Tetapi kalau dia meyakini bahwa cincin yang dia katakan sebagai jimat itu adalah yang mendatangkan manfaat, bukan sebagai sebab, yang memberikan manfaat dan menolak bahaya, maka dia telah terjerumus, terjatuh ke lembah syirkul akbar, syirik besar. Karena keyakinan yang kedua ini tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya dengan Rabbul Alamin. Pelakunya adalah jimat yang dia kenakan itu. Dan ini sangat berbahaya. Perbedaannya tipis sekali. Yang kalau manusia lengah, dia akan dibawa oleh syaitan ke dalam kesyirikan yang besar. Yang tujuan syaitan untuk memurtadkan dia, agar dia keluar dari Islam. Tentunya setelah ditegakkan hujjah dan dia mengetahui, kalau dia telah keluar dari Islam, maka dia akan bersama-sama dengan para syaitan kekal di neraka selama-lamanya. Jimat dan pelet ini, tamimah, at-tamaim, wat-tiwalah, semuanya batil. Sedangkan ruqyah terbagi dua tadi. Ada yang syar'i, ada yang tidak syar'i. Ada yang hak, ada yang batil. Yang hak, yang berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, baik yang diterangkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, dan ini hanya beberapa ayat Al-Quran saja, seperti surah Al-Fatihah, ayat Kursi, surat Al-Baqarah, ya, dan Al-Mu'awwidzat, Kulhu, Kul a'udzu birabbil falaq, dan Kul a'udzu birabbin nas, atau Kul a'udzu birabbil falaq dan Kul a'udzu birabbin nas saja. Hanya beberapa ayat. Selebihnya seorang bisa membaca ayat dan surat apa saja tanpa dia tentukan surat dan ayat ini, untuk sihir. Surat dan ayat ini untuk ini, untuk ini. Karena seluruh isi Al-Quran, surat dan ayatnya bisa dibaca. Demikian juga dengan diambil dari hadis. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hadisnya sahih. Tetapi para sahabat melakukan ini, ya, siapapun bisa melakukannya. Tidak ada kekhususan tertentu. Ini pakar ru'yah. Gak ada dalam Islam dikenal ini ahli ru'yah, gak ada. Tapi ahli fikih, ahli tafsir, ahli hadis, ahli bahasa, ahli ru'yah ada gak? Gak ada. Karena siapapun bisa melakukannya. Memang ada orang-orang tertentu yang bisa, tetapi dia tidak membuka praktek. Membuka-buka praktek ini yang bid'ah. Ruqyah Center. Ini bid'ah. Tidak ada dalam Islam seperti itu. Dan kita tidak tahu orang ini alim atau tidak, mengerti atau tidak, jalurnya sunnah atau tidak, murni atau telah dicampuri oleh berbagai macam bid'ah. Meruqyah ini orang bisa, siapapun bisa ketika dia tahu dan diajarkan oleh ahli ilmu ini. Seperti sahabat, karena ia tergantung dari keimanan dan ketinggian tauhidnya dan kedekatannya kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ingat kisah para sahabat dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, yang mendatangi satu kaum dan tidak dijamu, tidak disambut sebagai tetamu. Mereka tidak memberikan kepada para sahabat hak tetamu. Qadar Allah, ketua dari kaum itu disengat kala jengking. Lalu mereka mendatangi para sahabat dan meminta agar para sahabat mengobatinya. Salah seorang sahabat membacakan surat Al-Fatihah. Lalu meludah tipis. Seketika orang itu sembuh seolah-olah tidak pernah sakit. Mungkin kalau kita yang membacakannya, belum tentu. Mengapa? Karena kadar keimanan, kekuatan, tauhid dan kedekatan kita kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Walaupun Al-Fatihah itu salah satu surat yang bisa dipakai untuk ruqyah. Nah, siapa saja? Kaum muslimin. Tidak perlu memanggil orang-orang tertentu, enggak, dia bisa mengamalkannya. Asal dia tahu dia memiliki ilmunya. Saking gulu berlebihan dengan ruqyah ini, sampai sebagian saya tanya, iya Ustaz, saya meruqyah motor saya yang mogok. Masa motor mogok diruqyah? Itu kenyataan, dia bilang sama saya. Bukan omong kosong. Memang dia bilang sama saya. Saya waktu itu ngebahas ruqyah, motor mogok diruqyah. Kalau bannya kempes bagaimana? Ini berlebihan. Ya, ini poin ke-35. Ke-36. Menyeru dan meminta-minta kepada orang-orang yang telah mati. Nah, ini beberapa perkara yang sering dilakukan oleh sebagian manusia. Bahkan kebanyakan manusia melakukan kesyirikan-kesyirikan besar. meminta-minta kepada orang-orang yang telah mati, baik secara langsung seperti meminta pertolongan, beristi'adah atau beristi'adah, memohon perlindungan atau beristighatsah, meminta kepada Allah atau meminta kepada Allah dengan perantara mereka yang telah mati. Padahal orang mati itu berhajat. Doa dari doa orang-orang yang hidup. Bukan orang yang hidup berhajat kepada doanya orang yang telah mati. Karena orang yang telah mati telah terputus amalnya. Idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min thalath, illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'una. Hadis sahih riwayat al-Imam Muslim. Apabila seseorang itu mati, maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga perkara. Dari ilmu yang dapat diambil manfaatnya, dari sedekah jariyah atau ilmu yang dapat diambil manfaatnya, atau anak yang saleh yang mendoakannya. Ya. Nah, yang terjadi adalah manusia dan sebagiannya adalah kaum muslimin meminta-minta kepada orang-orang yang telah mati. Ada kalanya secara langsung, ya Syekh Bulan, tolonglah kami, begitu. Disebutlah nama-nama yang mereka anggap besar dan mulia. Ada kalanya mereka meminta kepada orang itu yang telah mati ini, agar orang yang telah mati ini meminta untuk mereka kepada Allah. Dan semuanya ini adalah syirik, syirkul akbar, syirik besar. Di sini ada beberapa catatan saya, beberapa kejadian dari meminta-minta ini kepada orang yang telah mati atau kepada orang yang hidup tetapi di luar kemampuan orang yang hidup itu. Ada beberapa kejadian di sini yang memang kenyataannya seperti itu, dilakukan oleh sebagian manusia. Kita lihat kejadian pertama, mereka menyeru dan meminta-minta kepada makhluk yang masih hidup. Nah, lihat, siapa saja mereka, terhadap sesuatu yang berada di luar kesanggupan makhluk. Meminta kepada makhluk yang hidup, yang masih hidup, tetapi berada di luar kemampuan kesanggupan makhluk ini. Seperti mereka memohon pertolongan dan bantuannya di luar kesanggupan kemampuan makhluk, atau beristi'adzah, memohon perlindungannya, beristighatsah, meminta perlindungan dari bahaya yang akan atau sedang menimpanya, seperti minta disembuhkan dari penyakitnya, minta dihilangkan kesusahan, minta dihilangkan musibahnya, jangan sampai terkena musibah atau kemiskinan atau kefakiran dan seterusnya, dari perkara-perkara yang berada di luar kekuasaan makhluk. Dan hanya Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup. Semuanya itu adalah perbuatan syirik besar. Ini kepada yang hidup. Meminta tolong kepada yang hidup, boleh apa tidak? Jawabnya boleh. Tetapi berada di yang manusia sanggup atau mampu. Seperti seseorang dikejar-kejar oleh orang yang akan dibunuh, dia teriak minta tolong. Ya. Kalau perkara yang dia minta itu di luar kemampuan makhluk, ini biasa orang-orang mendatangi para kahin, dukun, atau yang dikenal dengan bahasa kita orang apa? Orang pinter. Berarti orang pinter datang minta agar dikekalkan jabatannya. Jangan sampai saya turun. Jangan sampai, ya macam-macam. Begitulah. Dan umumnya yang mereka minta itu berada di luar kemampuan makhluk. Dan dia langsung minta kepada orang yang dikatakan orang pintar ini. Entah pintar apa dia gitu. Pintar bohong. Karena kalau betul, kenapa bukan buat diri dia sendiri? Seperti dulu tahun 70-an, 80-an, banyak tukang obat di jalan, tahu kan? Bukan tukang obat, penjual obat, bukan. Dulu kita namakan tukang obat. Begitu. Pakai obat ini nanti akan begini, akan kaya, akan begini. Kenapa tidak saudara aja yang pakai? Oh, kita dilarang katanya. Memang pelajarannya seperti itu katanya. Nah, ini hal-hal seperti ini banyak terjadi di masyarakat. Karena kurangnya belajar Islam, kurangnya belajar tauhid, tidak tahu tauhid, tidak ada pendidikan tauhid. Mengenaskan. Maka kita memberitahukan. Nah, ini kepada orang yang masih hidup. Ini berdatangan orang-orang. Para pejabat datang pada orang-orang khusus nih, khos. Minta bersimpu di situ. Gitu. Ya. Dan umumnya yang mereka minta berada di luar kemampuan manusia. Dan ini syirkul akbar. Karena ini hak Allah. Dan menjadi kekhususan Allah. Ini macam yang pertama. Ini kenyataan yang saya tulis. Menerangkan. Memang yang terjadi seperti itu di masyarakat, pada sebagian masyarakat. Hilang agama mereka, hilang akal mereka. Padahal yang datang itu boleh dikatakan ada profesor, ada doktor, ada orang-orang intelek. Hilang agama, hilang akal berhadapan dengan si orang pintar ini. Gitu. Hilang. Lihat bagaimana syaitan menipu daya manusia. Menghilangkan agama mereka dan akal sehat mereka. Sehingga mereka bersimpuh, merendahkan diri, meminta, bertanya, bahkan merengik. Dan ada permainan semacam judi. Kalau memang saya naik lagi ini, akan dapat ini. Sebagian dari orang pintar ini memang telah tobat. Dan dia mengaku itu bohong semuanya. Bahkan ada yang murni bohong. Dibohongi. Ada yang dengan perantara sebagiannya syaitan. Jadi syaitan mewahyukan pada dia. Seperti yang pernah kita bahas dalam praktek dukunan. Kejadian yang kedua Demikian juga menyeru dan meminta-minta kepada orang-orang yang tidak hadir. Ah, kalau tadi kan di hadapannya, sekarang tidak hadir atau gaib di hadapan si peminta, walaupun yang dimintai masih hidup. Siapa saja mereka? Ya, beristianah, beristiadah, beristighosa. Baik si pemohon meminta kepada mereka terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan mereka, atau si pemohon meminta kepada mereka agar mereka berdoa kepada Allah supaya Allah mengabulkan permintaannya. Semuanya adalah perbuatan syirkul akbar, syirik besar. Karena orangnya tidak hadir, walaupun si pemohon ini meminta kepada sesuatu yang berada di yang manusia sanggup, tapi tidak hadir, lalu dia meminta. Wahai pulan, nah pulan itu ada di Jakarta, bukan dengan telepon, bukan langsung. Wahai pulan, saya minta ini dan itu. Pulannya ada di sana. Ini syirkul akbar. Kenapa? Karena si peminta ini tentunya mempunyai keyakinan bahwa mereka yang dimintai mendengar perkataannya dan mengetahui keadaannya. Ini adalah perkara yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Rabbul Alamin yang maha mendengar dan maha mengetahui segala perkara yang gaib. Ini kalau tidak banyak maka sebagian melakukannya kepada orang-orang khusus, minta kepada anu, dia minta padahal orangnya di sana. Dia mempunyai keyakinan orang itu mendengar apa yang dia minta, dan ini membuat tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang maha mendengar Allah Subhanahu wa taala. Karena syirik itu pada hakikatnya adalah membuat tandingan kepada Allah yang menjadi hak Allah dan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kejadian yang ketiga, dan ini banyak juga kejadian ketiga dan keempat. Ketiga, demikian juga menyeru dan meminta-minta kepada orang-orang yang telah mati. Siapa saja mereka? Ini yang telah mati sekarang. Baik si pemohon meminta kepada orang-orang yang telah mati secara langsung kepada mereka, atau si pemohon meminta agar mereka berdoa kepada Allah supaya Allah mengabulkan permintaannya, sedangkan si peminta atau si pemohon berada jauh dari kuburnya, dan perbuatannya adalah syirkul akbar. Dia ada kalanya meminta langsung kepada orang-orang tertentu yang dianggap besar, dianggap mulia, dianggap sebagai wali Allah. Dia meminta, dan ini banyak dilakukan. Atau dia minta agar doakan kepada Allah. Ini kan mendekatkan dia kepada Rabbul Alamin dengan perantara orang yang telah mati. Yang sama kejadian yang keempat, demikian juga dia atau mereka menyeru atau meminta-minta kepada orang-orang yang telah mati. Siapa saja mereka? Jadi siapa saja orang yang mati itu? Yang biasanya adalah orang-orang tertentu, orang-orang yang dianggap mulia, orang-orang yang dianggap besar. Dan itu beragam sesuai dengan keyakinan masing-masing, dan itu banyak terjadi. Mereka beristianah, beristiadah, beristighosa. Baik si pemohon meminta kepada orang-orang yang telah mati secara langsung pada mereka, atau si pemohon meminta agar mereka berdoa kepada Allah supaya Allah mengabulkan permintaannya, sedangkan si peminta atau si pemohon berada di dekat kuburnya. Nah, ini yang terbanyak mendatangi kubur-kubur tertentu, bersimpuh di situ, duduk dengan penuh kehusuan, lebih khusyuk ketika seorang berada di dalam salat. Mereka meminta langsung kepada kiai mereka, kepada syekh mereka, kepada mbah yang dipanggil mbah itu. Itu mbah saya datang nih, bawa ini itu. Dia ngomong, saya ada hajat ini, minta langsung. Mengenaskan keadaan kaum muslimin yang jauh dari hidayah tauhidullah, hilang agama dan akal mereka. Mereka tidak sadar bahwa mereka melakukan syirkul akbar, syirik besar yang pernah dilakukan oleh kaum musyrikin. Perhatikan ayat halaman 320, saya membawakan ayat keadaan kaum musyrikin sama persis dengan apa yang dilakukan oleh sebagian manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 1 sampai 3, Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Kitab Al-Quran ini diturunkan oleh Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Inna anzalna ilaikal kitab bilhaqqi. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran ini dengan membawa kebenaran. Yani Al-Quran turun dengan benar, tidak bersama wahyu syaitan. Pembawanya adalah malaikat Jibril alaihi salam. Dan seluruh isi Al-Quran hak benar adanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan rasul. Al-Quran bukan perkataan beliau. Al-Quran adalah firman Allah, kalamullah, dan Allah yang menurunkannya. Karena itu Allah katakan, tanzilul kitabi minallah. Tanzilul kitabi minallah. Inna anzalna ilaikal kitab. Inna anzalna ilaikal kitab bilhaqq. Al-kitab ini min indillah. Dan manusia tidak bisa membantah kebenaran ini. Yang ada hanya tuduhan. Dan tuduhan. Kemudian tuduhan. Lagi-lagi tuduhan. Tapi tidak ada pembuktian ilmiah. Karena memang mereka tidak bisa membuktikan bahwa Al-Quran ini dari Rasulullah SAW. Omongan beliau, perkataan beliau, bukan wahyu. Tidak bisa. Karena Al-Quran wa bayyinatin minal huda, menjelaskan seluruh hujjah yang ada. Al-Quran, Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Dan di dalam Al-Quran penuh dengan hujjah. Karena itu kalau kita minta bukti, mereka tidak punya bukti kecuali kesombongan dan tuduhan. Oleh karena itu, sebagian manusia yang meneliti dan mentadaburkan Al-Quran seperti yang Rabbuna Jalla Dzikruhu katakan, afala yatadabbaruna Al-Quran am 'ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mau mentadabburkan Al-Quran, ataukah hati-hati mereka telah terkunci? Afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mau mentadaburkan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, niscaya, perhatikan, niscaya mereka akan mendapati dalam Al-Quran perselisihan, pertentangan, saling berlawanan satu dengan yang lain banyak sekali. Tetapi Al-Quran min indillah, tanzilul kitabi minallahil azizil hakim, inna anzalna ilaikal kitaba bilhaq. Dan ayat yang seperti ini diulang-ulang. Oleh karena itu Allah tabaraka wa ta'ala memulai di 29 surat di dalam Al-Quran dengan huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf potongan dari 1 sampai 5. Tidak ada yang ke-6 ke-7-nya, karena begitulah gaya bahasa Arab. Dan Al-Quran itu turun dalam bahasa Arab dari huruf alif sampai huruf ya, dan dengan bahasa yang setiap hari mereka ucapkan. Tapi mereka bangsa Arab saat itu, yang waktu itu bahasa Arab sedang tinggi-tingginya, dan di mana mereka begitu banyak para penyair yang menguraikan, mengucapkan syair-syair mereka, tapi mereka tidak bisa membuat ayat yang seperti Al-Quran ini. Satu ayat saja tidak bisa. Di 29 surat Allah memulai dengan huruf-huruf potongan yang menjelaskan tentang kemukjizatan Al-Quran. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih. Oleh karena itu, surat yang dimulai dengan huruf-huruf potongan, ayat selanjutnya adalah pembelaan terhadap Al-Quran atau bukti ilmiah akan berita Al-Quran. Coba di rumah pelajari. Nanti kalau kurang paham, tanya. Nah ini dia. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Perhatikan, Allah perintahkan fa'budillah, sembahlah Allah. Maknanya apa? Tauhidkanlah Allah, beribadahlah kepada Allah. Mukhlishan, dengan mengikhlaskan diri. Lahuddin, kepadanya di dalam beragama, yakni di dalam melakukan ketaatan. Karena kaum musyrikin juga melakukan ketaatan, tapi ketaatan yang tidak ikhlas, ketaatan yang dicampuri oleh kesyirikan. Ala lillahi dinul khalis. Allah memberitahukan pada manusia, bagi Allah ad-dinul khalis, ketaatan yang khalis, yang bersih, yang tidak dicampuri oleh kesyirikan, murni tauhid. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a, dan orang-orang yang mengambil berhala-berhala selain Allah, di sini dengan bahasa awliya, bentuk jamak dari wali. Wali artinya qarib, orang yang dekat. Yang dimaksud di sini adalah mereka menjadikan berhala-berhala, dan berhala-berhala itu sebagiannya berasal dari manusia. Ya, ini asalnya misalnya dari orang-orang saleh dahulu, kemudian dijadikan patung-patung, yakni sejak zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Mereka mengatakan, dan orang-orang yang mengambil tuhan-tuhan selain Allah, mereka mengatakan, ma na'buduhum, kami tidak beribadah kepada mereka ini, kepada berhala-berhala ini, illa liyukarribuna ilallahi zulfa, kecuali agar mereka, awliya di sini, mendekatkan kami kepada Allah dengan satu pendekatan. Kalau kita menasihati sebagian manusia yang melakukan seperti itu, meminta kepada orang-orang tertentu agar orang-orang yang mati itu menghubungi mereka kepada Allah, kita katakan ini tidak boleh. Loh, kami tidak menyembah mereka. Kami tidak mengatakan bahwa mereka ini Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ini kami jadikan perantara karena kami anggap mereka orang besar, orang saleh. Dan mereka orang yang dekat kepada Allah. Karena itu kami bukan orang, kami orang yang kotor, kami begini, dia rendahkan dirinya. Kami minta. Apa bedanya dengan perkataan kaum musyrikin? Ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Tidak ada bedanya. Kecuali yang membedakannya adalah zaman, masa. Itu dahulu, ini sekarang. Ini kesyirikan yang besar. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena mereka tidak paham tauhid. Tidak mengerti kalimat la ilaha illallah. Pada halaman 317 saya membawakan dua ayat yang menunjukkan bahwa kaum musyrikin pada waktu itu mereka mengenal tauhid, mengetahui tauhid, tahu makna kalimat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Perhatikan ayatnya, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Yang menunjukkan bahwa mereka paham. Dahulu mereka, sesungguhnya mereka dahulu, yakni di dunia ini, masa jahiliyah ketika itu, idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, la ilaha illallah, yastakbirun, mereka sombong, menunjukkan bahwa mereka paham. Sebab kalau mereka tidak paham, maka tidak mungkin mereka akan mengatakan seperti ini, wa yaquluna a inna latariqu alihatina li sya'irin majnun. Mereka mengatakan ini kesombongan mereka. Patutkah kami akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami karena seorang penyair gila? Apakah patut kami tinggalkan Tuhan-Tuhan kami, berhala-berhala yang demikian banyak, hanya untuk atau karena seorang penyair gila? Yakni Rasulullah SAW dituduh majnun. Menunjukkan bahwa mereka ini paham betul akan kalimat la ilaha illallah. Karena itu mazhab yang mengatakan tidak ada uzur bagi orang-orang yang jahil, cukup dibacakan ayat Al-Quran saja, asal mereka sudah dengar, berarti sudah tegak hujjah. Ini mazhab yang batil, menyalahi dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawannya paham betul kalimat la ilaha illallah. Karena apa? Mereka tahu risikonya adalah hancurnya berhala-berhala mereka dan hanya menyembah kepada Allah saja. Karena itu mereka mengatakan a inna latariku. Perhatikan, a inna latariku alihatina. Patutkah kita tinggalkan Tuhan-Tuhan kita li sya'irin majnun? Menunjukkan mereka paham. Berarti tegaknya hujjah itu bukan sekedar mendengar, bukan sekedar sampainya ayat Al-Quran, tapi harus ada pemahaman. Paham. Karena hakikat ilmu itu paham. Dan lagi ayat, wa'ajibu an ja'ahum munzirum minhum. Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, yakni seorang rasul. Wa qala al-kafirun hadza sahirun kadzdzab. Dan orang-orang kafir itu berkata, ini adalah seorang penyihir yang banyak berdusta. Aja'al al-alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Mengapa ia Rasul itu yang dimaksud Rasulullah SAW menjadikan Tuhan-Tuhan itu menjadi Tuhan yang satu saja? Menunjukkan mereka paham la ilaha illallah. Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu hal yang sangat mengherankan. Inna hadza la syai'un ujab. Nah, kesalahan kita, kesalahan yang fatal, kelalaian yang sangat dalam dan panjang sekali masanya, tidak pernah sadar, adalah dari tauhidullah. Karena itu dakwah tauhid harus tegak terus, tidak boleh lepas sepanjang hayat kita. Para da'i harus mendakwakan dakwah tauhid. Ini tidak berarti, kata sebagian orang yang boleh dikatakan dalam bahasa sekarang baper. Kalau kita dakwah-dakwah tauhid, kita enggak sholat, enggak saum, ini baper 100%. Itu. Tidak begitu. Nabi SAW mendakwakan tauhid, tidak pernah lepas dari tauhid. Dari awal sampai akhir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ingat, beliau mengutus Mu'az di akhir kehidupan beliau, sehingga Mu'az tidak mengalami, tidak hadir waktu beliau wafat. Mu'az berada di Yaman. Diutus. Dakwah apa? Tauhid. Tauhid. Nabi menyebar, ngirim surat kepada raja-raja dunia, tauhid. Tauhid, tauhid. Dan Nabi SAW mengajarkan juga salat, zakat, dan lain sebagainya. Tapi ini prioritas. Ini yang asas. Tidak ada ini, tidak ada Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, halaman 318, fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ilmu. Dan ini menunjukkan keutamaan ilmu, keutamaan ahli ilmu, dan ilmu apa yang harus dipelajari. Fa'lam annahu la ilaha illallah, tauhidullah. Hanya orang-orang yang berilmulah yang mengetahui la ilaha illallah. Karena itu wajib hukumnya bagi kaum muslimin. Dan ini merupakan ilmu yang fardu ain, yang harus dipelajari, ilmu tauhid. Dan yang menjadi lawan bagi tauhid, asyirku billah, inna syirka la zulmun azim. Kemudian beberapa ayat Al-Quran, perhatikan ada beberapa ayat Al-Quran yang menunjukkan, membatalkan keyakinan yang tadi kita bahas. Orang-orang meminta kepada makhluk, walaupun kepada manusia yang masih hidup, tapi di luar kemampuannya. Orang-orang meminta kepada orang-orang yang telah mati agar diberikan manfaat, dihilangkan kesusahan, semuanya adalah menjadi hak dan kehususan bagi Rabbul Alamin. Allah mengulang-ulang di dalam Al-Quran. Mari kita membaca sebagiannya. Firman Allah, ini halaman 321 sampai 324. Ya. Sampai berakhir 325, karena poin ke 36 ini juga menjelaskan tentang kesyirikan, yakni menyembelih untuk selain Allah. Halaman 321, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minal zalimin. Perhatikan ayat yang agung dan besar ini, yang menjelaskan tidak ada yang dapat memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah. Dan janganlah kamu menyembah, tad'u, menyeru, menyembah selain Allah, min dunillah, ma la yanfa'uka wa la yadurruka, apa-apa. Yakni segala yang menunjukkannya huruf ma. Apa saja, apa-apa, segala yang tidak dapat memberikan manfaat kepadamu dan tidak dapat memberikan bahaya kepadamu. Oleh karena itu, kalau kita tadi meminta kepada orang-orang yang telah mati manfaat atau agar ditolak, dicegah dari bahaya, dihilangkan dari kesusahan, ini hak Allah. Ini menjadi kehususan Allah. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wala tad'u," jangan kamu meminta, jangan kamu menyembah, "min dunillah," selain dari Allah. Karena selain dari Allah itu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. "Ma la yanfa'uka wa la yadurruk." Fa'in fa'alta, jika engkau melakukan hal seperti itu, fa'innaka idham minal zalimin. Karena sesungguhnya, maka sesungguhnya engkau ketika itu termasuk orang-orang yang zalim. Arti al-zulmu adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ketika seseorang menyembah kepada selain Allah, meminta manfaat dan mudarat kepada selain Allah, padahal itu di luar kemampuan manusia, maka dia telah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Oleh karena itu dia dikatakan zalim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kezaliman yang besar syirik. Inna syirka la zulmun azim. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Yani az-zulmu ada tiga. Yang terbesar adalah asyirku billah, syirik kepada Allah. Karena itu dikatakan fa innaka fa in fa'alta fa innaka idzan min adh-dhalimin. Kalau engkau melakukan itu, yakni engkau menyembah kepada selain Allah, padahal yang engkau sembah itu, yang engkau minta itu tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak bisa memberikan mudarat kepadamu, maka jika engkau melakukannya, fa innaka idzan minal zalimin. Zalim. Kezaliman yang pertama, asyirku billah. Kezaliman yang kedua adalah penganiayaan terhadap makhluk. Ini dosanya di bawahnya. Kezaliman yang ketiga adalah penganiayaan terhadap diri sendiri, melakukan dosa. Itulah az-zulmu, ada tiga macam. Yang tertinggi adalah syirik. Karena itu Allah katakan orang-orang yang melakukan kesyirikan itu, yang menyembah kepada selain Allah, yang meminta-minta kepada selain Allah, ma la yanfa'uka wa la yadurruk, adalah orang-orang yang zalimin. Ayat yang kedua, wa iyamsaska Allahu bidurrin. Perhatikan ikhwan. Dan jika Allah menimpakan kepadamu sesuatu bahaya. Berarti Allah yang menimpakan ini. Fala kashifa lahu illa hu. Maka tidak ada yang dapat menghilangkan bahaya itu kecuali Allah. Bagaimana mungkin kita meminta-minta kepada orang-orang yang telah mati, duduk di sisi kuburnya, menangis, meminta-minta, merengek. Dia berhajat kepada doa orang yang hidup, dan kita tidak tahu dia diazab atau mendapat nikmat kubur atau azab kubur. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu kecuali berdasarkan wahyu. Ingat beberapa kisah yang terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kubur. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dua orang ini sedang diazab dalam kuburnya. Nabi SAW tahu. Beliau mendengar Salah satu mukjizat beliau, yang satu diazab karena tidak bersih dalam beristinja. Imma dia tidak beristinja atau dia beristinja di tempat yang terlihat oleh manusia. Yang satu lagi namimah, mengadu domba orang agar terjadi pertengkaran antara dua orang, tiga dan seterusnya, diazab. Kemudian Nabi SAW meminta pelepah kurma yang masih basah dan mematahkannya dan menancapkannya. Ini khususiah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh mengikutinya karena kita bukan nabi, bukan rasul, dan kita tidak tahu ada apa di dalam kubur orang ini, sedang apa, sedang diazab atau bagaimana. Karena itu tidak ada seorang pun sahabat yang menanam pohon di kubur. Enggak ada. Tancapkan. Ini merupakan jangka waktu beliau berdoa. La'alla, itu doa beliau, semoga Allah ringankan azab keduanya selama pelepah korma ini belum mengering. Berarti dua orang itu di dalam, muslim atau kafir? Muslim. Kalau kafir tentu tidak akan didoakan. Kejadian yang lain orang-orang kufar. Dalam hadis riwayat al-Imam Muslim, kalau tadi Bukhari dan Muslim dari jalan Ibnu Abbas, hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW sedang mengendarai bersama beberapa orang sahabat keledainya, kemudian keledainya itu terlonjak kaget. Tiba-tiba di situ ada beberapa kubur, ada 4-5. Tanya, kubur siapa ini? Kaum musyrikin. Kapan mereka mati? Pada masa jahiliyah. Berarti bangsa Arab tidak terkena zaman fatrah. Kata Nabi SAW, mereka sedang diazab. Kalau saya tidak khawatir kamu nanti tidak akan saling menguburkan karena takutnya, saya akan meminta kepada Allah agar kamu mendengar orang-orang yang sedang diazab dalam kubur. Dan Nabi SAW tidak mendoakannya karena mereka kaum musyrikin. Ya, bagaimana mungkin orang meminta kepada orang yang telah mati, sebesar apapun orang itu yang disangka besar, dimuliakan. Kita tidak tahu hakikat apa yang ada di dalam kubur. Sedang apa dia? Diazabkah? Diberikan nikmatkah? Bisa. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Ini akidah yang besar. Ini yang harus diyakini oleh setiap muslim dan muslimah, bahkan manusia. Wa iyuridka bi khairin. Sekarang. Dan jika Allah menghendaki kepadamu sesuatu kebaikan, Allah berikan kebaikan, fala radda li fadlih. Maka tidak ada siapapun yang dapat menolak karunia Allah itu. Yusibu bihi man yasha'u min ibadih. Allah berikan kebaikan itu kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wa huwal ghafurur rahim. Ayat yang lain, ayat yang ketiga, halaman 322. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Ini diulang-ulang dalam Al-Quran. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Berarti orang yang bersimpu di kuburan itu meminta-minta kepada orang-orang yang telah mati atau mereka berada jauh dari kuburnya, dan mereka menyeru, ya Syekh Fulan, ya Fulan. Ini menyeru kepada selain Allah. La ilaha illa hu. La ilaha illa hu. Tiada satupun ilah, yakni al-ma'bud, yang berhak diibadati dengan benar, illa hu, melainkan dia. Kullu syai'in halikun illa wajhah. segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah. Ini ayat sifat menjelaskan bahwa Rabbuna Azza wa Jal mempunyai wajah yang sesuai dengan kebesaran, kemuliaan dan keagungannya. Tidak sama dengan wajah-wajah makhluknya. Seperti wajah-wajah kita tidak sama dengan wajah-wajah kera, walaupun namanya sama, sama-sama wajah. Kalau kita berkaca berdua bersama kera, maka kita tanya, ini yang di depan namanya apa? Orang semua akan menjawab, muka, wajah. Ini yang di depan kera namanya apa? Wajah, muka. Sama gak wajah saya dengan wajah kera? Gak sama. Kalau ada orang bilang sama, marah gak antum? Marah. Allah mempunyai misal yang lebih tinggi dari itu. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Ayat yang lain, yang keempat. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ لَيَكُولُنَّ اللَّهِ. Sungguh jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab, Allah. Ini orang-orang jahiliyah mengakui tauhid, tauhidur rububiyah. Tapi tauhidur rububiyah itu selalu terkait dengan tauhidul uluhiyah atau tauhidul ubudiyah. Siapa yang meyakini tauhidur rububiyah tetapi dia tidak mentauhidkan Allah, tauhidul ubudiyah dan tauhidul asma was sifat, maka dia telah menyimpang dari kebenaran. Karena itu Allah menegur mereka. Qul, katakan, afara'aytum ma tad'una min dunillahi? Tidakkah kabarkan kepadaku apa yang kamu sembah selain dari Allah? Tidakkah kamu mau melihatnya, berfikirnya? In aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih? Jika Allah menghendaki kepadaku bahaya, apakah mereka berhala-berhala yang kamu sembah selain dari Allah dapat menghilangkan bahaya itu? Au aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih? Atau jika Allah menghendaki kebaikan kepadaku, rahmat kepadaku, apakah berhala-berhala itu dapat menahan rahmat Allah? Qul, katakan, hai Muhammad, hasbi Allah, alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Ini tauhid. Kaum musyrikin tidak bisa menjawab. Enggak bisa berhala-berhala itu yakni melepaskan, menghilangkan bahaya, menahan kebaikan, memberikan kebaikan, tidak bisa. Begitu juga orang-orang yang telah mati ini, sebesar apapun juga. Lihat tauhidnya para sahabat. Di hadapan mereka ada kubur termulia di dunia ini, kubur Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Tidak selangkah pun juga mereka melangkahkan kaki ke kubur itu selain ziarah dan mengucapkan salam kepada beliau, yang meminta-minta kepada beliau agar diberikan manfaat, agar dihilangkan bahaya. Tidak. Padahal mereka mengalami masa-masa sulit, masa musim kemarau, masa-masa peperangan, masa-masa bencana, masa-masa diserang oleh peperangan-peperangan besar. Tidak seorang pun juga. Ini tauhid. Ini tauhid. Padahal kubur termulia ada di hadapan mereka. Hanya beberapa langkah saja dari rumah mereka, mereka dapat bersimpu di kubur itu beramai-ramai. Tapi tidak ada seorang pun sahabat yang melakukannya. Karena mereka tahu ini bukan tauhid. Ini adalah syirku billah. Ini yang tauhid. Ayat Al-Quran azim. Sadaqallahu al-azim. Ketika Allah katakan syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alif lam mim dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil-muttaqin. Ini Al-Quran. Baca Al-Quran. Renungkan Al-Quran. Ayat yang lain. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. Perhatikan. Dan di sisi Allah kunci-kunci segala perkara yang gaib, la ya'lamuha illa hu. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia, Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan Allah mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Apakah orang-orang yang telah mati itu tahu apa yang di darat dan di lautan, sehingga manusia berbondong-bondong bahkan ziarah kubur meminta-minta kepada mereka? Allahu Akbar. Ini perkara yang besar sekali. Allah yang tahu apa yang di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin waraqatin illa ya'lamuha. Tidak gugur sehelai pun daun, perhatikan ini, melainkan Allah mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan tidak sebiji pun di dalam kegelapan-kegelapan bumi, dan tidak yang basah dan tidak yang kering, melainkan tercatat dalam kitab yang nyata, lauhul mahfuz. Semuanya tercatat dan Allah yang maha mengetahuinya. Firman Allah lagi, kul, katakan, may yunajjikum min dhulumatil barri wal bahr تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. Katakan, من ينجيكم في من ظلمات البر والبحر. Katakan, siapakah yang menyelamatkan kamu dari kegelapan-kegelapan daratan dan lautan? تدعونه, yang kamu menyerunya, tadarruan, dengan penuh kehinaan, tunduk, merendahkan diri kepada Allah. Wa khufyatan, dan dengan sembunyi. La in anjana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Sungguh, jika Allah menyelamatkan kami dari bahaya ini, gelombang laut yang akan mengkaramkan kapal mereka, maka hilanglah dari mereka berhala-berhala itu. Yang ada hanya Allah, dan mereka tad'unahu, menyeru kepada Allah, tadurru'a wa khufyatan, dengan merendahkan diri dan berlirih suara. Kalau Allah menyelamatkan, sungguh jika Allah menyelamatkan kami dari bencana ini, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur, yakni beriman. Kata Allah lagi pada halaman 324, Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin thumma antum tusyrikun. Katakan, Allah lah yang menyelamatkan kamu darinya, dari bencana itu. Minta kepada Allah. Dan dari segala bencana, dari segala kesusahan, Allah yang menyelamatkannya, bukan berhala-berhala itu. Kemudian kamu tetap menyekutukan Allah. Kemudian ayat yang lain, Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, ayat Muhammad, sesungguhnya salatku, wa nusuki, sembelihanku, wa mayahya, hidup dan matiku bagi Allah Rabbul Alamin. Berapa banyak orang yang menyembelih untuk berhala, dilempar ke laut, dipersembahkan ke laut. Ini adalah perbuatan syirik, menghidupkan kesyirikan setelah kesyirikan itu padam. Dan ini dosa besar yang dilakukan oleh anak Adam. La syarikalah, kata Allah. Tidak ada satupun sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kemudian firman Allah, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah dan sembelihlah karena Rabbmu. Kemudian hadis Rasulullah SAW, la'ana Allahu man dhabaha li ghairillah wa la'ana Allahu man saraqa manaral ard wa la'ana Allahu man la'ana walidahu wa la'ana Allahu man awa muhdithan, rawahu Muslim. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah, dan Allah melaknat orang yang mencuri tanda-tanda tanah, tanda atau batasan atau patokan tanah seseorang agar supaya tidak diketahui. Dalam riwayat yang lain berubah. Kan biasanya orang punya tanah ada tanda-tandanya, ada tembok atau apa. Lalu dirubah oleh orang. Diperkecil. Nah, ini terlaknat perbuatannya. Dan Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Dan Allah melaknat orang yang melindungi, menolong ahli bid'ah. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan karena waktu telah masuk jam 11 lewat 9. Ya, kalau kita lanjutkan habis. Sampai di sini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Dan selanjutnya barangkali saya dapat menjawab 1, 2, 3 pertanyaan insyaallah ta'ala. Mungkinkan bagi saya untuk menjawabnya karena terlalu banyak sekali. Yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana pernah mengikuti pencak silat dan ana dikasih kain kapan? Mungkin kain kecil kali ya. Kain kapan, kain lengkap, atau apakah ini termasuk syirik? Kalau ia jimat, iya. Dan untuk apa kain kapan? Kalau kain kapan lengkap, untuk persiapan mati. Tapi kalau bukan untuk itu, tentu ada sesuatu. Dan ini biasanya jimat. Dan apa yang harus ana lakukan? Apakah cukup dengan tidak mempercayainya atau membakar kain tersebut? Mohon penjelasannya Ustaz. Pertama, tentunya taubat dan menghilangkan keyakinan itu. Kalimat penanya cukup dengan tidak mempercayainya berarti dia telah mempercayai sesuatu dari gurunya. Apa yang gurunya katakan untuk dia percayai, maka dia harus tinggalkan. Yang kedua, kalau dia merupakan jimat itu, bisa dibakar, dibuang, tanam, bisa. Pertanyaan yang lain, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Terkait rajah untuk mengobati demam, ditulis 3 lembar kertas halus. Tulis 3 lembar kertas halus. Bismillah farrat. Bismillah marrat. Marrat kali ya, farrat. Bismillah qallat. Apa ini artinya? Setiap hari diambil selembar kertas itu dan diletakkan di mulut lalu ditelan dengan air. Apakah ini boleh dan sesuai dengan syariat Islam? Jelas ini bentuk dari ruqyah yang batil. Juga bisa masuk ke tamimah. Ya. Kalau diyakini itu sebagai jimat, maka dia masuk ke dalam bagian kesyirikan. Hmm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, akhir-akhir ini ada istilah Rabu Wetasan. Di bulan Safar, ya. Yang menganggap sial hari itu. Dan disunnahkan melakukan sholat 4 rakaat dengan bacaan surah-surah khusus dengan jumlah tertentu. Apakah itu termasuk kesyirikan? Iya, at-tiyaratu syirkun tadi. Dan sholat yang dilakukan, sholat apa ini? Bid'ah. Sholat yang dibuat. Menganggap sial pada hari Rabu, Rabu Wetasan di bulan Safar, itu termasuk hadis dalam yang kita bahas, at-tiyaratu syirkun, karena tidak ada kesialan di dalam Islam. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, tadi belum saya bacakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la adwa wa la tiyarata. Tidak ada penularan penyakit, dalam arti bahwa penyakit itu yang menularkan ke yang lain. Yang menularkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada tiarah. Penganggapan sial terhadap sesuatu. Wa in kana syu'mu fi syai'in syu'mu fa fi ad-dar wal mar'ati wal faras. Dan jika Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan huruf in, wa in kana, jika ada pada sesuatu asy-syu'mu, kesialan, kalau memang ada, padahal tidak ada dalam Islam, kalau ditakdirkan ada, maka itu terbatas pada tempat tinggal, istri dan kendaraan kuda. Tapi dinafikan, la tiyarata, tidak ada. Kalau ada, kalau memang benar ada, maka itu pada tiga, salah satu dari tiga itu. Tetapi ini tidak ada. Ingin menjelaskan tidak ada tiarah. Maka menganggap sial pada hari Rabu itu di bulan Safar adalah termasuk tiarah. At-tiaratu syirkun. Pertanyaan yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika seorang pedagang memakai penglaris dagangan, apakah amal ibadahnya seperti salat dan umrahnya diterima oleh Allah? Memakai penglaris ini jimat biasanya. Dia meletakkan di tempatnya. Macam-macam. Ada yang dengan ayat Al-Quran sampai. Dan itu termasuk tamimah. Tamimah, jimat. Dan jimat adalah syirik. Tidak ada, saya belum tahu ada nas yang lain selain dari mendatangi pedukunan yang salatnya tidak diterima 40 hari atau 40 malam. Walhasil dia melakukan kesyirikan. Sejauh mana kesyirikannya itu? Maka amal ibadah yang lainnya apabila telah sesuai rukun, syarat rukunnya, maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang pernah saya terangkan, setiap orang yang beramal ibadah itu ada dua hasil. Kalau ia merupakan kewajiban, ada dua hasil. Setiap orang yang beribadah, baik itu yang khususnya yang wajib ya, saya mau bicara yang wajib, dia akan mendapat dua hasil atau satu hasil saja. Misalnya salat, di sini tanyakan salat dan umrah. Seseorang yang mengerjakan salat, dia ikhlas, dia memenuhi syarat dan rukun salat, maka salatnya dikatakan sah. Dan dia mendapat hasil yang pertama, yaitu telah mengerjakan kewajiban. Sehingga ia tidak dikatakan sebagai orang yang meninggalkan kewajiban salat. Ketika dia melakukan salat 5 waktu dan memenuhi syarat dan rukunnya, syarat dan rukunnya, maka salatnya dikatakan sah, diterima. Dan dia mendapat hasil yang pertama, yaitu dia telah mengerjakan apa yang Allah wajibkan, dan tidak dikatakan kepadanya bahwa dia meninggalkan kewajiban. Hasil yang kedua, pahala. Berpahalakah solatnya atau tidak? Ini ada hadis yang menerangkan di Sunan Abi Daud, sahih hadisnya, bahwa orang salat bersama seperti kita nanti insyaallah taala bersama-sama melaksanakan salat berjamaah, selesai berbeda pahala kita. Ada yang dapat sepersekian, sepersekian, sepersekian. Bahkan orang yang mengerjakan salat hasil yang kedua dia tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa. Kecuali dapat hasil yang pertama, telah mengerjakan kewajiban, pahala tidak dapat. Seperti orang yang mendatangi kahin, tidak diterima salatnya 40 malam. Yang dimaksud adalah tidak diberi pahala salatnya. Kalau dia salat sesuai dengan mengikuti, yakni memenuhi syarat sahnya salat dan mengerjakan rukun-rukun salat juga kewajiban salat, maka salatnya diterima, yakni sebatas dia telah mengerjakan kewajiban, sehingga dia tidak dikatakan orang yang meninggalkan kewajiban, tetapi pahala tidak. Barangkali begitu juga, tidak ada nas yang langsung tentang jimat ini. Contoh yang lain, saum juga orang akan dapat dua hasil. Kalau dia telah memenuhi persyaratannya dan rukunnya, dan dia puasa, puasa Ramadan yang saya maksud, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dengan tidak makan dan minum, dan tidak berhubungan suami istri, maka dikatakan saumnya sah. Yakni dikatakan dia orang yang mengerjakan atau telah menunaikan kewajiban ibadah saum Ramadan. Tetapi berpahala atau tidak dilihat dari tinggi rendahnya saumnya itu. Karena itu Nabi SAW pernah bersabda dalam sebagian hadis sahih, berapa banyak orang yang saum tapi tidak mendapat apa-apa kecuali apa? Lapar dan haus saja. Lihat, kam min sa'imin, berapa banyak orang yang saum. Saum dia dikatakan sama Nabi sa'im, yakni puasanya sah. Ini hasil yang pertama. Hasil yang kedua, dia tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Dia saum tapi dia bohong, dia saum tapi dia menipu orang, dan lain sebagainya. Ini mengurangi nilai saumnya itu sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana mau bertanya, hukum ruqyah dengan beranggapan lama tidak hamil. Kalau orang ramai yang tidak hamil di ruqyah, kemungkinan diganggu syaitan atau jampi-jampi gung. Apa nih gung? Pelet. Meskipun ruqyah yang dilakukannya ruqyah syar'i, benar atau tidak tindakannya ini? Benar enggak? Salah, batil. Masa meruqyah orang yang tidak hamil dan menyangka bahwa dia diganggu syaitan karena tidak hamil? Karena yang memberikan kehamilan siapa? Allah, itu haknya Allah. Enggak ada campur tangan siapapun juga. Tidak mampu. Tapi kalau berobat secara medis, diketahui iya, ada sebab yang syar'i. Bukan meruqyah karena di keyakinan diganggu syaitan karena tidak hamil. Karena masalah kehamilan tidak hamil hak Allah jalla zikruhu. Seorang boleh melakukan, mengerjakan sebab yang syar'i. Bismillah. Ustaz, mohon penjelasannya, apakah firasat itu bagian dari tatayur? Firasat bukan tatayur. Firasat dibedakan oleh ulama. Firasat. Tetapi jangan terlalu berpegang dengannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, ana ingin bertanya tentang ruqyah. Apakah satu ruqyah perlu mengusap yang di ruqyah? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengusap ketika mendoakan, tapi tidak lazim, tidak harus mengusap dengan tangan kanannya. Ada hadisnya di Bukhari, tapi bukan suatu keharusan dan jelas terlarang kalau itu lawan jenis, bukan sekarang orang berdemo ruqyah pertunjukan ruqyah ini bid'ah. Enggak ada ruqyah rame-rame. Si ruqyah ini pakai sarung tangan. Iya. Yeah. Bahkan ada acara TV khusus ruqyah. Enggak ada nih. Kesurupan orang, geleper-geleper. Pakai jilbab semua lagi. Dulu enggak ada tuh orang ngaji enggak ada kesurupan. Enggak ada orang banyak-banyak kesurupan. Ini permainan syaitan. Karena ruqyahnya salah. Bid'ah. Sehingga dimasuki oleh syaitan. Gak ada tuh sahabat sebentar-bentar ruqyah, sebentar-bentar ruqyah. Apalagi buka klinik ruqyah. Banyak ya? Banyak. Bekasi banyak? Banyak. Hah? Banyak. Banyak. Gak ada. Ada praktek di rumah. Macam-macam. Ini sudah jauh dari ruqyah syar'i. Apakah pembacaan ayat Al-Quran harus dikeraskan? Tidak juga. terdengar saja, tidak keras-keras. Apakah pembacaan Al-Quran harus dilakukan sebagaimana kita membaca Al-Quran seperti biasanya? Tidak juga. Tidak harus. Ini semuanya serba harus. Keempat, apa bisa meruqyah dari jarak jauh? Tidak ada ruqyah jarak jauh. Jarak jauh gimana itu maksudnya? Aduh, macam-macam. Para Rocky. Enggak ada seperti itu. Harus belajar dari ulama, dari ahlinya, baca merujuk ke hadis. Dan ruqyah itu tidak khusus untuk orang tertentu, ahli ruqyah. Sehingga buka klinik ruqyah, center pusat ruqyah. Kemudian ada acara ruqyah bersama. Daurah ruqyah. Ada. Enggak ada sahabat seperti itu. Ini kita mau ke manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Antum bisa melaksanakannya. Dengan menguatkan hati, mempertebal iman dan tauhid dan kedekatan ittiba'ur rasul. Berjalan di atas sunnah. Apa yang dari hadis bisa diamalkan. Bahkan Nabi SAW meruqyah dirinya sendiri. Tidak ada, harus ada orang-orang tertentu sehingga didatangi mereka itu. Kalau spontanitas iya, seperti kaum yang bertanya kepada sahabat, salah seorang sahabat. Gitu. Setelah itu, kalau tidak salah Abu Sa'id Al-Khudri. Setelah itu enggak ada dia jadi tukang ruqyah itu. Enggak ada sahabat, oh panggil Abu Sa'id ya. Enggak ada. Karena yang lain juga bisa. Ada lagi sahabat melewati satu kaum. Kaum itu ada salah seorang yang terkena sakit gila, sinting. Ini sahabat Nabi, orang mulia, orang besar. Sahabat itu disebut di alam sana. Nah, sebagian malaikat ada yang malu kepada sahabat seperti Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Sebagian sahabat ada yang setiap hari didatangi malaikat-malaikat salam assalamualaikum itu Imran bin Husain. Sebagian sahabat kalau dia jalan di malam hari seperti lampu yang terang. Orang jalan dua orang, lampu. Pisah dia ke sana terang, sini terang. Dan begitulah manaqib para sahabat, mereka orang-orang mulia. Orang-orang besar, pendamping yang menyertai Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan mereka ini para sahabat lebih baik dari Al-Hawariyun. Atas persaksian para pendeta Kristen saat itu di Syam. Yang menyaksikan para sahabat berjalan di muka bumi ini. Kan kita tidak melihat. Ya. Nah ini sahabat Rasulullah. Panggil. Ada kaum yang. Kan spontanitas saja itu. Dia bukan orang khusus ruqyah. Dia tahu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah ini bisa buat ruqyah. Dia bacakan pagi dan petang. Kalau tidak salah sama 3 hari. Sembuh. Dia datang pada Rasulullah. Dikasih. Dia enggak mau makan langsung. Kasih sesuatu. Takut haram. Begitulah para sahabat. Kata Rasulullah SAW, ada orang yang meruqyah dengan ruqyah yang hak. Ada orang yang meruqyah dengan ruqyah yang batil. Engkau meruqyah dengan ruqyah yang hak. Berarti surah Al-Fatihah itu bisa. Ya. Keajaiban dari surat itu. Nah tergantung yang baca. Ya. Begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Udah masuk? Ustaz apakah mengubur ari-ari bayi lalu memberi bambu dan lampu itu termasuk kesyirikan? Tergantung keyakinannya. Ari-ari dikubur saja sudah, agar tidak bau, kan itu bangkai. Gitu. Jangan diyakini. Apa keyakinannya? Saudara. Saudara dari mana? Terus dipasang bambu, lampu, apa keyakinannya? Nanti ada keyakinan-keyakinan tertentu. Ini berbahaya, bisa masuk ke dalam kesyirikan itu sendiri. Barangkali ini ikhwan, karena waktu terbatas dan sudah hampir masuk waktu, siap-siap untuk wudu, yang dapat saya bahas semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.